Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Alun, berita sore edisi hari ini Senin 1 Juli 2024 dibacakan Tia Andalusia. Polres Aceh Tamiang tangkap dua tersangka pencurian sepeda motor. Asrama Haji Aceh siap sambut kepulangan jemaah haji, semua fasilitas bisa digunakan. Polres Loksmawe ringkus pelaku begal payudara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun personil Satuan Reskrim Polres Aceh Tamiang meringkus dua pria yang terlibat pencurian sepeda motor. Keduanya berinisial ZKF alias Boy, 29 tahun, warga Tanjung Tualang, Perlak Barat, Aceh Timur, dan SN alias Sar, 32 tahun, penduduk Medan, Sumatera Utara. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muhammad Yanis mengungkapkan keduanya ditangkap atas laporan berbeda. Tersangka ZKF diciduk atas dugaan pencurian Honda Scoopy BL5776UAF pada 6 Mei 2024. Pencurian terjadi ketika korban memarkirkan kendaraannya di halaman rumah dalam kondisi setang terkunci. Malam hari selepas Isya, korban sudah tidak menemukan kendaraannya. Sementara tersangka SN diringkus terkait pencurian Yamaha RG10 BL5674VO pada 19 Oktober 2023. Kejahatan ini dilakukan tersangka dengan merusak pintu rumah korban pada waktu dini hari. Rifki mengatakan dari kedua kasus ini pihaknya berhasil mengamankan sepeda motor yang dicuri tersangka. Polisi menaruh perhatian serius terhadap kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan keduanya terkait sindikat antar provinsi. Sederalun, unit pelaksana teknis atau UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh telah merampungkan persiapan guna menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Aceh. Jemaah Haji Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air mulai 10 hingga 21 Juli 2024. Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh, Ali Amran, mengatakan pihaknya telah merampungkan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji Aceh, baik fasilitas, layanan barang bawaan jemaah, dan persiapan lainnya untuk jemaah lanjut usia. Dia mengatakan saat ini persiapan telah mencapai 100%. Ali Amran menjelaskan saat kembali ke tanah air, para jemaah akan kembali ke asrama haji guna mengikuti kegiatan pelepasan sebelum kembali ke daerah masing-masing. Menurutnya berbeda kondisinya dengan keberangkatan. Biasanya saat kepulangan, jemaah haji tidak lagi menginap di asrama haji, namun tidak menutup kemungkinan juga jemaah akan menginap, terutama jemaah dari daerah yang jaraknya jauh dari Banda Aceh, sebab pihak asrama haji tetap menyiapkan kamar sesuai kebutuhan. Sederalun, tim SAR dan Polsek Pulau Banyak berhasil menggagalkan perburuan penyu secara ilegal di Pulau Palambak, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil, Minggu 30 Juni 2024. Salah seorang petugas SAR mengatakan awalnya petugas mendapat laporan terkait aktivitas mencurigakan oleh orang tak dikenal di Pulau Palambak. Usai mendapatkan laporan tersebut, petugas SAR bersama Polsek Pulau Banyak segera menuju ke lokasi untuk menginvestigasi. Setibanya di sana, mereka menemukan perahu berisi 10 ekor induk penyu dalam kondisi mati. Diduga kuat, para pencuri penyu melarikan diri setelah menyadari kehadiran tim di sekitar lokasi kejadian. Perahu beserta penyu kini diamankan di Gampong Pulau Balai di bawah pengawasan ketat Polsek Pulau Banyak. Sementara tim SAR dan Polsek Pulau Banyak terus memburu pelaku yang diduga berinisial AR dari Nias. Sebab pelaku perdagangan satwa dilindungi seperti penyu bisa dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Saudaralon, upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-78 Bayangkara di Polda Aceh berlangsung khidmat. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Polisi Ahmad Kartiko Senin 1 Juli 2024. Upacara HUT ke-78 Bayangkara tersebut juga diwarnai lantunan salawat badar dari grup selawat Satbrimob yang membuat upacara sakral Korps Bayangkara itu makin khidmat. Kapolda Aceh mengharapkan HUT ke-78 Bayangkara ini menjadi momen untuk kepolisian agar makin profesional dan dicintai masyarakat serta terus memelihara Kamtibnas. Apalagi menjelang perhelatan dua event nasional yaitu PON ke-21 Aceh Sumut dan Pilkada Serentak 2024. Terkait dua event besar itu, Kapolda menegaskan Polda Aceh dan jajarannya komit dan akan terus mendukung pemerintah dalam hal pengamanan. Pengamanan PON mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, baik itu pengamanan venue, atlet, official, serta jalan pertandingan. Begitu juga dengan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November mendatang. Pihaknya telah menyiapkan operasi pengamanan agar pelaksanaannya nanti aman dan juga nyaman. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudaralon, Presiden terpilih 2024 hingga 2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjalani operasi cedera kaki sebelah kiri sejak sepekan lalu di Indonesia. Tim dokter sudah melakukan tindakan medis untuk pemulihan cedera yang dialami Prabowo. Prabowo menyebutkan ia menjalani operasi kaki kiri karena dua kali mengalami kecelakaan terjun payung saat bertugas sebagai anggota TNI pada tahun 1980-an. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan operasi yang dijalaninya penuh resiko. Namun dia yakin dengan kemampuan tim dokter dan tim medis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman. Prabowo pun mengaku siap untuk kembali bekerja menjalankan tugasnya setelah sepekan menjalani tindakan medis. Saudaralon, militer Israel menyebutkan sekitar 18 tentaranya mengalami luka-luka ketika sebuah drone menyerang posisi mereka di area dataran tinggi Golan dekat perbatasan Lebanon. Tel Aviv menuduh kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon sebagai dalang dari serangan drone tersebut. Dataran tinggi Golan merupakan wilayah Suriah yang diduduki oleh Israel. Militer Israel dalam pernyataannya menyebutkan serangan drone yang terjadi pada Minggu waktu setempat itu dilancarkan oleh Hizbullah yang didukung Iran. Sedikitnya 18 tentara mengalami luka-luka. Salah satu di antaranya mengalami luka serius dan sisanya mengalami luka ringan akibat ledakan yang disebabkan drone Hizbullah yang diluncurkan dari wilayah Lebanon bagian selatan. Kelompok Hizbullah dalam pernyataannya mengklaim pasukannya telah mengebom markas pasukan Brigade ke-91 Israel di wilayah utara negara tersebut. Sementara militer Israel mengatakan pihaknya menyerang target-target Hizbullah di Lebanon bagian selatan dengan serangan udara dan tembakan artileri usai serangan menghantam pasukannya di Golan. Ketegangan semakin meningkat di perbatasan Lebanon dengan militer Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan lintas perbatasan beberapa bulan terakhir, terutama sejak perang berkecamuk di jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Menurut perhitungan Anadolu Agency, sedikitnya 356 anggota Hizbullah tewas dalam berbagai bentrokan dengan pasukan Israel sejak saat itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 1 Juli 2024. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Saudaralun, wassalam.